Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'syaral muslimin, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali dalam kesempatan siang hari ini untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Al-Imam Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan tentang panduan fikih praktis. Yang akan kita lanjutkan adalah tentang pembahasan mengenai qadha ushaum, mengqadha puasa. Sudah kita bahas dalam pelajaran yang sebelumnya bahwa orang yang mempunyai hutang puasa maka kewajibannya adalah mengqadha. Apabila hutang puasanya karena sakit atau karena safar atau wanita yang mengalami haid, demikian pula wanita yang mengalami nifas, demikian pula wanita yang hamil mengandung dan juga wanita yang menyusui. Apabila keduanya khawatir akan keselamatan dirinya maupun anaknya, menurut pendapat yang paling sahih. Sedangkan orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, demikian pula orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhan dari penyakitnya, maka kewajibannya bukan mengqadha puasa tetapi membayar fidyah. Membayar fidyah. Dan sudah kita sebutkan rincian-rincian yang lain dalam pelajaran yang lalu. Terakhir yang kita bahas adalah tentang orang yang meninggal dunia sementara dia masih punya hutang puasa. Sementara dia masih punya hutang puasa untuk mengqadha. Apabila dia meninggal dunia sebelum masuknya Ramadan yang baru, telah dijelaskan bahwa orang ini tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan apapun karena sudah meninggal dunia dan walinya tidak ada kewajiban apa-apa. Ya. Jadi misalnya ada orang di bulan suci Ramadan, dia sakit 5 hari. Kemudian setelah Ramadan dia belum sempat membayar hutang puasanya, kemudian meninggal dunia sebelum datangnya Ramadan yang berikutnya, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Dia juga tidak berdosa karena dia meninggal dalam masa yang dia masih boleh-boleh saja untuk menunda pembayaran puasanya, karena waktu terakhir dia harus membayar puasanya adalah sampai datangnya Ramadan yang berikutnya. Sehingga dia tidak mempunyai dosa. Hanya saja permasalahan yang sudah kita bahas adalah bagaimana kalau dia menundanya tanpa uzur. Sebagian ulama mengatakan bahwa walinya mengeluarkan dari harta warisan yang dia tinggalkan untuk memberi makan kepada satu orang miskin pada setiap harinya. Namun ini pendapat lemah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, yang kuat tidak ada kewajiban apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan apa-apa. Tidak ada kewajiban itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Membayarkan fidyah kalau memang dia tidak mampu untuk berpuasa dalam keadaan yang sudah tua renta atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, itu membayar fidyah. Kalau dia meninggal dunia, maka dibayarkan fidyahnya. Nah, kalau orang yang karena sakit biasa atau karena safar atau karena yang lainnya yang dia harus mengqadha, tapi dia belum sempat mengqadha karena memang waktunya lapang, dia masih menundanya, ternyata meninggal dunia, maka dia tidak berdosa dan walinya tidak punya kewajiban apa-apa. Ya. Itu sama seperti orang yang meninggal dunia sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Itu pendapat yang paling kuat insyaallah. Yang juga dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Demikian pula sama hukumnya orang yang meninggal dunia sebelum dia membayar kafarah zihar. Puasa kafarah zihar. Atau sebelum dia membayar puasa wajib karena tidak mampu untuk menyembelih haji. Ketika haji. Yang sudah kita bahas. Maka yang benar dia tidak mempunyai kewajiban apa-apa. Sebab dia tidak diwajibkan sesuatu apapun di dalam Al-Quran dan tidak pula di dalam sunnah. Dia tidak berdosa. Ya. Dan walinya tidak mempunyai kewajiban apa-apa. Nah, adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan membayar fidyah, memberi makan setiap harinya satu orang miskin, ini tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Tidak ada dalilnya. Tidak di dalam Al-Quran, tidak di dalam sunnah. Karena membayar fidyah itu yang ada di dalam Al-Quran adalah bagi orang yang tidak mampu berpuasa dalam keadaan yang sudah tua renta. Dan dalam keadaan atau orang yang sakit dalam keadaan tidak diharapkan kesembuhannya. Tapi orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia masih terhutang puasa dan waktunya lapang, itu seperti orang meninggal dunia sebelum datangnya Ramadan. Udah selesai, gak ada apa-apa. Nah, ini yang terakhir kita bahas. Nah, yang akan kita lanjutkan sekarang. Wa in mata man alaihi shaumun nadhrin. Kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, apabila meninggal dunia orang yang mempunyai kewajiban membayar puasa nazar. Puasa nazar yaitu orang yang bernazar untuk berpuasa. Misalnya dia mengatakan, aku bernazar kepada Allah, wajib atasku berpuasa 3 hari. Jadi dia bernazar mewajibkan sesuatu atas dirinya sendiri yang asalnya tidak wajib untuknya. Nah, ini namanya puasa nazar. Dan sering sekali seorang berpuasa nazar karena dia menginginkan sesuatu dari Allah. Kalau Allah melapangkan rezekiku, ya, barang yang hendak kujual ini laku, maka aku akan berpuasa untuk Allah, wajib atasku berpuasa 2 hari, misalnya. Ternyata barangnya laku, yang dia nazarkan tadi, maka wajib atasnya berpuasa 2 hari. Ini namanya puasa nazar. Nah, kata beliau, kalau dia meninggal dunia, dan dia masih punya kewajiban untuk puasa nazar, yang dia tetapkan untuk dirinya, ustuhibba liwalihi ayyasuma anhu, maka diwajibkan untuk walinya dia berpuasa dari orang yang meninggal dunia tadi. Jadi walinya menggantikannya untuk berpuasa. Nah, lima sabata fis sahihaini, karena apa yang sabit di dalam as-sahihain, di dalam sahih al-Bukhari dan Muslim, anna imra'atan ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu saya ulangi, anna imra'atan ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu wanita itu berkata, inna ummi matat wa alaiha siyam, sungguhnya ibuku meninggal dunia dan dia masih punya hutang puasa. Wa alaiha siyamun nadhrin, dia masih punya hutang puasa nazar. Afa asumu anha? Qala na'am. apakah aku berpuasa untuk ibuku tersebut, menggantikan ibuku tersebut? Nabi menjawab, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wal wali huwal waris, kata beliau, dan wali yang mempuasakannya adalah ahli waris. Ya, ahli warisnya. Baik. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, yusamu anhu an-nadhru duna al-fardhi al-asli. Wa hadha madhhabu Ahmad wa ghairihi. Dipuasakan orang yang meninggal tersebut, ya, karena dia punya hutang puasa nazar, ya, tanpa puasa wajib yang asli. Artinya kalau dia hutang puasa dari Ramadan, tidak dipuasakan oleh walinya kalau dia sudah meninggal dunia. Tapi kalau hutang puasanya adalah puasa nazar, maka dipuasakan oleh walinya. Wa hadza madhhabu Ahmad wa ghairihi. Ini adalah madhab Ahmad, Al-Imam Ahmad dan yang selainnya. Wal mansus an Ibnu Abbas wa Aisyah. Dan ini yang dinaskan dari Ibnu Abbas dan juga Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Wa huwa muqtadha dalil wal qiyas. Inilah tuntutan dalil dan juga qiyas. Naam. Li'anna an-nadhra laysa wajiban bi asli syara'. Karena bedanya apa? Karena nazar secara hukum asal syariat tidaklah wajib. Ya, karena orang nazar itu misalnya dia nazar puasa. Hukum asalnya puasa itu bukan sesuatu yang wajib atas dirinya. Tadi misalnya dia nazar 2 hari. Kalau barangku ini laku, Allah takdirkan barangku ini dibeli oleh seseorang, aku puasa 2 hari untuk Allah. Artinya dia nazar puasa 2 hari untuk Allah. Ternyata barangnya laku, maka wajib atasnya puasa 2 hari. Ya, asalnya puasa 2 hari ini enggak wajib atas dia, karena tidak ada di dalam syariat. Ya. Allah tidak pernah mewajibkan itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah mewajibkan itu. Hanya saja dia yang mewajibkan atas dirinya sendiri melalui nazar. Nah, kalau seperti ini, kata beliau, li'anna an-nadhra laysa wajiban bi asli syara'. Karena nazar itu bukan sesuatu yang wajib pada asal syariat. Wa innama aujabahul 'abdu 'ala nafsihi. Hanya saja dia mewajibkannya atas dirinya sendiri. Fasara bi manzilati dain. Maka ini kedudukannya seperti hutang. Wa li hadza syabbahahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bid-dain. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakannya dengan hutang. Bedanya apa dengan puasa, hutang puasa Ramadan? Kata beliau, wa amma shaumul ladzi faradahu Allahu alaihi ibtida'an. Adapun puasa yang Allah wajibkan atasnya secara permulaan dalam hukum syariat, seperti puasa Ramadan, fa huwa ahadu arkanil Islam. Maka itu adalah salah satu rukun Islam. Fala tadkhuluhun niyabatu bihal, maka tidak bisa digantikan sama sekali oleh orang lain. Kama la tadkhulus salata wasyahadatain, sebagaimana perwakilan itu, perwakilan melaksanakan ibadah itu tidak dimasuki dalam ibadah salat, tidak memasuki ibadah salat, dan tidak pula 2 syahadat. Salat kan enggak bisa diwakilkan oleh orang lain. Iya kan? Mengucapkan 2 kalimat syahadat juga enggak bisa diwakilkan oleh orang lain. Puasa Ramadan pun sama seperti itu, karena ini wajibnya secara dasar hukum syariat. Ya. Fa innal maqsud minhuma ta'atul 'abdi bi nafsihi. Karena dari ibadah-ibadah ini yang dimaksudkan adalah hamba itu sendiri yang melaksanakan ketaatan. Wa qiyamuhu bihaqqil 'ubudiyyati allati khuliqa laha wa umira biha. Dan dia melaksanakan hak penghambaan diri yang dia diciptakan untuknya dan diperintahkan dengannya. Jadi memang tujuannya agar ibadah itu dilaksanakan oleh hamba tersebut supaya dirinya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza la yu'addihi anhu ghairuh ini tidak bisa dilaksanakan oleh orang lain untuk menggantikannya. Wala yusalli anhu ghairuh, ya, sebagaimana orang lain tidak bisa melaksanakan sholat untuknya. Nah, maka demikian pula dengan puasa. Itu bedanya. Paham enggak bedanya? Paham ya? Kalau puasa nazar itu kenapa kok harus dibayar oleh walinya? Kenapa, Hudzaifah? Ini masalah fikihnya harus paham. Harus tahu bentuk gambarannya. Kalau enggak ngerti. Makanya belajar fikih itu harus serius, harus jeli. Enggak bisa blank sedikit, hilang dia. Kenapa, Hudzaifah? Nah, enggak paham kan, antum kan? Kelihatan, wajah-wajah enggak paham tuh kelihatan. Anta ya sebelahnya. Kenapa kok hutang puasa nazar harus dibayar, kalau hutang puasa Ramadan enggak dibayar? Enggak perlu dibayar. Nah, yang kacamata, anta. Karena dia mewajibkan itu atas dirinya sendiri. Iya. Yeah. Secara dasar hukum syariat, Allah tidak mewajibkan, Rasul tidak mewajibkan. Iya kan? Dia yang mewajibkannya atas dirinya sendiri. Ketika dia telah mewajibkannya atas dirinya sendiri untuk Allah, itu seperti dia sudah mempunyai komitmen untuk Allah. Sehingga kalau orang ini meninggal dunia seperti orang yang terhutang. Dia punya tanggungan. Ya, dia belum tunaikan komitmennya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dibayarkan oleh walinya. Sedangkan kewajiban-kewajiban yang memang ada perintahnya di dalam syariat, di dalam hukum syariat, itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Karena maksudnya agar hamba itu sendiri yang melaksanakan ibadah tersebut. Kalau dia sudah meninggal dunia, ya sudah selesai. Orang tujuannya agar hamba itu beribadah kepada Allah. Iya kan? Nah, orangnya sudah gak ada, ya sudah selesai sudah. Sehingga gak perlu dibayarkan oleh walinya, begitu. Tapi kalau yang tadi, itu komitmen dia untuk Allah. Sehingga kalau dia meninggal dunia, dia masih terhutang komitmen tersebut. Makanya puasa nazar, hutang puasa nazar harus dibayar oleh walinya, dibayarkan oleh walinya. Kalau hutang puasa Ramadan, tidak perlu. Karena memang tujuannya adalah agar hamba itu sendiri yang melaksanakannya. Ya, sebagaimana? Karena memang ibadah-ibadah yang diwajibkan di dalam syariat, itu gak bisa dimasuki oleh perwakilan orang lain. Digantikan oleh orang lain. Karena tujuannya agar hamba itu yang ibadah. Sholat gak bisa digantikan oleh orang lain. Aduh, ana belum bisa sholat nih. Sholatkan dulu dah. Antum dulu yang sholat duhur untuk ana. Kan gak bisa. Iya. Gak bisa. Demikian pula dua syahadat. Ana belum bisa nih, antum dulu yang syahadat. Gak bisa. Karena memang tujuannya agar hamba itu sendiri yang ibadah. Ini kalau kewajibannya memang ada perintah di dalam syariat. Sehingga kalau dia meninggal dunia, ya sudah, gak bisa digantikan orang lain. Tapi kalau nazar, saya ulangi lagi, kalau nazar itu komitmen dia untuk Allah. Saya nazar nih, ya, saya wajibkan diri saya puasa 2 hari, kalau ini berhasil. Dia komitmen untuk Allah. Maka komitmen ini kalau belum dilaksanakan, itu seperti hutang. Karena asalnya gak wajib. Dia yang mewajibkan sendiri, berarti kan dia yang komitmen sendiri. Maka harus dibayar kalau dia belum melaksanakannya. Walaupun setelah dia meninggal dunia, yang harus membayarkannya adalah wali, karena itu seperti hutang. Paham ya? Paham insyaAllah? Paham tak? Nah, itu yang dimaksud oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahmad bin Abdul Halim. Qala yat'amu anhu kulla yaumin miskin. Dia memberi makan dari orang yang meninggal tersebut pada setiap harinya 1 orang miskin. Wabidzalika akhadha Ahmad wa Ishaq wa ghairuhuma. Hal itu yang dipegangi oleh, yang diambil oleh Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawi, dan yang selain keduanya. Wa huwa muqtadhan nazar kama huwa mujibul athar. Inilah yang terkandung di dalam penelitian, sebagaimana ini juga keharusan dari riwayat. Fa innan nadhra kana tsabitan fi dzimmah, karena nazar tersebut masih ada dalam tanggungannya. Fayuf'alu ba'dal maut, maka harus ditunaikan, maka ditunaikan setelah dia meninggal dunia. Tapi sudah kita katakan tadi, masalah membayar fidyah ini tidak ada dalilnya. Ya, masalah membayar fidyah ini tidak ada dalilnya, tidak dari Al-Qur'an, tidak dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka pendapat yang kuat dalam hal ini enggak ada, membayar fidyah itu enggak ada. Baik. Banyak dari kalangan para ulama sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Mughni yang tidak berpendapat dengan bayar fidyah. Ataupun di dalam literatur yang lainnya. Baik. Adapun membayar fidyah tidak. Adapun kalau mempuasakan, karena memang datang hadis di dalam As-Sahihain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man mata wa alaihi shaum shoma anhu waliyuh. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang meninggal dunia dan mempunyai hutang puasa, maka walinya yang mempuasakannya. Maka walinya yang mempuasakannya. Maka dari hadis ini di antara yang menjadi pegangan. Kenapa orang tersebut apabila dia punya hutang nazar, maka kalau dia meninggal dunia sebelum sempat dia membayarkannya, yang mempuasakannya adalah walinya. Kemudian kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amma shaumu Ramadan. Adapun shaumu Ramadan, fa innallaha lam yujibhu 'alal 'ajzi anhu. Adapun puasa Ramadan, sungguhnya Allah tidak mewajibkan hal tersebut atas orang yang tidak mampu melaksanakannya. Bal amara al-ajiza. Bahkan Allah memerintahkan orang yang tidak mampu melaksanakan puasa bil fidyati ta'ama miskin, dengan membayar fidyah memberi makan seorang miskin. Wal qada'u innama 'ala man qadira 'alaihi. Sedangkan mengqadha, kata Syekhul Islam, itu atas orang yang mampu melaksanakannya. La 'ala man 'ajiza anhu, bukan atas orang yang tidak mampu melaksanakannya. Fala yuhtaju ila ayyaqdi ahadun an ahad, sehingga tidak perlu seorang mengqadha dari orang lain. Ya. Itu bedanya. Ya. Qadha itu kalau dia mampu melaksanakan qadha tersebut, kalau enggak mampu ya sudah. Wa amma shaumu li nadhrin wa ghairihi minal mandurat. Adapun orang yang adapun puasa nazar, puasa karena nazar dan yang selainnya dari hal-hal yang dinazarkan, fayuf'alu anhu bila khilaf, maka dipuasakan, dilaksanakan puasa itu dari orang yang meninggal dunia tanpa ada perbedaan pendapat, lil ahadits as-sahihah, karena hadis-hadis yang sahih. Naam. Karena hadis-hadis yang sahih. Baik, ini kesimpulan dari pembahasan ini. Memang Syekhul Islam mewajibkan kalau mempuasakan bagi orang yang meninggal dalam keadaan punya hutang puasa Ramadan, tidak. Atau yang masih harus membayar qadha pada puasa Ramadan kemudian meninggal dunia, maka tidak ada dosa atasnya. Nah, adapun membayar fidyah sudah kita katakan bahwa ini tidak ada dalilnya. Ya, bahkan disebutkan kesepakatan para ulama di dalam Aunul Ma'bud. Ya. Hanya Qatadah dan Thawus yang menyelisih dalam hal ini. Masalah fidyah, sehingga tidak ada, yang benar tidak ada kewajiban fidyah. Tapi masalah nazar ini dipuasakan oleh walinya karena ini hutang. Karena ini hutang. Ya, sebab dia yang berkomitmen untuk dirinya sendiri. Tinggal masalahnya di sini. Barakallahu fikum, kalau ingin kita lebih memperinci lagi. Seperti yang sudah kita bahas bahwa orang yang meninggal dunia kalau dalam keadaan dia masih harus membayar qadha. Kalau dia meninggal dunia sebelum dia mampu untuk membayar qadha, maka ini sudah jelas tidak ada hal lain. Ya, tidak ada hal lain yang harus dia lakukan karena dia sudah meninggal dunia dan walinya pun tidak perlu mempuasakannya dan tidak pula perlu membayar fidyah. Misalnya dia punya hutang puasa 5 hari. Kemudian setelah itu selesai bulan suci Ramadan. Ya, namun setelah selesai bulan suci Ramadan dia belum punya kemampuan untuk membayar, entah karena safar, ya, entah karena sakit atau hal-hal lain yang menjadi uzur untuknya sehingga belum mampu untuk membayar. Ya, tentunya uzur yang syar'i. Sehingga dia belum mampu untuk membayar. Kalau ini meninggal dunia sebelum mampu untuk membayar dan belum datang Ramadan yang berikutnya, maka orang ini seperti yang sudah saya jelaskan, tidak ada apa-apa atasnya, dia tidak dosa. Di samping itu, walinya juga tidak perlu mempuasakannya dan tidak perlu membayar fidyah. Nah, hal yang kedua, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan dia punya waktu dan sudah mampu untuk membayar, cuma belum dia bayar, dia tunda karena memang waktunya 8 sampai Ramadan yang berikutnya. Dia enggak safar, dia enggak sakit dan enggak ada uzur yang lain. Maka pendapat para ulama disunnahkan walinya membayarkan hutang puasanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah saya nukilkan, "Man mata wa 'alaihi shiyam, shoma 'anhu waliyyuh." Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mempunyai hutang puasa, maka walinya yang mempuasakannya. Ya, maka disunnahkan bagi walinya untuk mempuasakannya. Karena dia sudah punya kemampuan, ya, sudah punya kemampuan untuk membayar tapi belum dia bayar. Ini sama juga seperti orang yang terhutang. Ya. Kalau tadi kan belum punya kemampuan, kalau sudah punya kemampuan tapi belum membayarnya, maka ini dipuasakan, disunnahkan bagi walinya untuk mempuasakannya. Sebagaimana puasa nazar, kalau dia meninggal dunia, maka disunnahkan bagi walinya untuk mempuasakannya sejumlah hari yang dia tinggalkan. Nah, begitu pula kalau puasa kafarah. Ya. Ketika dia punya hutang puasa kafarah, dia sudah mestinya mampu, dia sudah mampu untuk melaksanakannya tapi belum dia laksanakan, berarti dia terhutang. Disunnahkan walinya mempuasakannya. Nah, tapi kalau dia belum punya kemampuan untuk melaksanakan puasa kafarah tersebut dan kemudian dia sudah meninggal dunia, maka dia tidak berdosa, tidak ada apa-apa atasnya, kemudian walinya juga tidak perlu mempuasakannya dan tidak perlu juga membayarkan fidyah karena dia meninggal dunia sebelum dia mampu membayar kafarah tersebut. Ya. Ya, puasa kafarah seperti kafaratul zihar yang 2 bulan berturut-turut. Ya. Kemudian zihar itu adalah seorang mengharamkan atas dirinya untuk mendekati istrinya dengan kalimat, misalnya dia mengatakan engkau seperti punggung ibuku sehingga aku tidak akan mendekatimu, atau dia katakan engkau seperti putriku, engkau seperti bibiku, engkau seperti, jadi dia haramkan atas dirinya untuk mendekati, menggauli istrinya karena dianggap seperti mahramnya sendiri. Ini namanya zihar dan ini tidak boleh. Nah, dan orang yang melaksanakannya membayar kafarah 2 bulan, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, atau seperti kafarah sumpah yang dia meninggalkan sumpahnya karena ada hal yang lain yang lebih baik daripada sumpah tersebut, maka dia berpuasa 3 hari secara berturut-turut. Nah, kalau dia belum sempat melaksanakannya, dia meninggal dunia, udah enggak ada apa-apa. Tidak perlu dibayarkan hutangnya oleh walinya. Hutang puasanya tidak perlu dibayarkan oleh walinya, enggak juga membayar fidyah. Tapi kalau dalam keadaan dia sudah mampu dan enggak ada alasan lain dia meninggalkannya, maka disunnahkan saja, ustuhibba, disunnahkan bagi walinya untuk mempuasakannya. Ya, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuh, barang siapa yang meninggal dalam keadaan punya hutang puasa, maka dia dipuasakan oleh walinya. Nah, barakallahu fikum. Jadi hukumnya sama dengan puasa nazar ketika dia sudah punya kemampuan. Wallahu a'lam. Baik, ini mengenai puasa nazar. Dan apa yang kita sebutkan ini insyaallah yang kuat sebagaimana yang juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian bagaimana kalau yang mempuasakannya selain wali? Selain ahli warisnya. Jadi yang membayarkan hutang puasa tersebut bukan wali, tapi selain wali. Ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Di antara yang membolehkan adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, tapi dengan syarat bahwa orang lain yang mempuasakannya itu harus dengan seizin walinya, ahli warisnya. Ini syaratnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam syarah Sahih Muslim. Kata Imam An-Nawawi, walau shoma anhu ajnabiyyun in kana bi idznil wali shah wa illa fala fil ashah. Ya. Kalau yang mempuasakan hutang puasa orang yang meninggal dunia itu adalah ajnabi, orang lain, bukan kerabatnya, bukan ahli warisnya, bukan walinya, maka in kana bi idznil wali, kalau itu dilakukan dengan seizin wali, sah, maka puasanya sah. Wa illa, kalau tanpa seizin wali, fala, maka tidak sah, fil ashah, menurut pendapat yang paling benar. Nah, dan termasuk yang menguatkan bolehnya orang lain mempuasakan hutang orang yang meninggal dunia itu, hutang puasa orang yang meninggal dunia itu adalah Imam Al-Bukhari, kemudian juga Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali, demikian pula Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahumullah, dan juga Syekhul Islam bin Taimiyah, serta dikuatkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang selainnya. Nah, ini mereka kiaskan seperti hutang. Ya, kalau hutang harta itu boleh dibayarkan meskipun bukan oleh wali, bukan oleh ahli waris, ada orang tiba-tiba, dah saya aja yang bayarkan hutangnya. Boleh enggak orang lain membayarkan hutang seseorang? Boleh kan? Maka disamakan dengan masalah pembayaran hutang. Sebab hutang puasa ini, ya seperti hutang harta, kalau boleh dibayarkan oleh orang lain, maka kalau hutang harta boleh dibayarkan oleh orang lain, hutang puasa pun juga demikian. Kemudian masalah yang ingin kita tambahkan dalam masalah qadha, apa hukumnya, boleh enggak bagi orang yang sedang mengqadha puasanya dari puasa-puasa Ramadan yang pernah dia tinggalkan, dia memutus puasanya tersebut di tengah siang hari dan dia berbuka tanpa udzur. Misalnya nih, dia sedang qadha puasa, dia punya hutang puasa beberapa hari, ketika sedang mengqadhanya di tengah hari dia putus, dah saya buka aja deh, enggak jadi qadha, saya kepingin makan sekarang. Kebetulan dia datang ke sebuah tempat, di situ ada makanan yang enak gitu kan. Wah, ini kayaknya enak nih. Dah enggak jadi puasa, qadha-nya batal. Nanti aja saya qadha. Padahal dia enggak punya udzur. Dia enggak sakit, dia enggak dalam keadaan safar, ya, dan enggak punya udzur yang lain. Apakah ini boleh? Ya, orang yang mengqadha puasa seenaknya membatalkan puasanya tanpa udzur di tengah siang. Dalam masalah yang seperti ini, orang yang mengqadha puasa Ramadan dengan kesepakatan imam yang empat, Al-Imam Ahmad, dalam mazhab Al-Imam Ahmad, mazhab Al-Imam Syafi'i, mazhab Al-Imam Malik, mazhab Al-Imam Abi Hanifah rahimahumullah, orang yang mengqadha puasa di puasa Ramadan, hukumnya sama seperti puasa Ramadan. Hukumnya sama seperti puasa Ramadan. Ya, artinya kalau di puasa Ramadan kita enggak boleh seenaknya di tengah siang kita batalkan puasa kita tanpa udzur, iya kan? Maka demikian pula orang yang sedang melaksanakan qadha, enggak boleh seenaknya di tengah siang dia membatalkan puasanya tanpa udzur. Walaupun waktu mengqadha puasanya masih panjang, ya mungkin dia masih di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah. Tapi kalau dia sudah masuk untuk mengqadha puasa Ramadan, maka tidak boleh dia batalkan seenaknya di tengah siang. Ya hukumnya sama seperti puasa Ramadan seperti yang kita sebutkan ini, dengan kesepakatan empat madhab dari imam yang empat tadi. Nah, tapi kalau karena uzur ya nggak ada masalah, seperti puasa Ramadan juga kan. Kalau puasa Ramadan orang membatalkan puasanya di tengah siang karena uzur, karena dia sakit nggak kuat melanjutkan, atau mungkin kalau wanita dia keluar haidnya ya, atau yang lainnya, maka ya boleh kalau karena uzur, karena hukumnya sama seperti puasa Ramadan. Maka orang yang melakukan hal seperti ini kewajibannya adalah bertaubat, ya bertaubat. Ya, kewajibannya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia melaksanakan sesuatu yang haram. Sebagaimana orang yang berpuasa di tengah siang Ramadan, orang yang berbuka di tengah siang Ramadan. Kemudian kalau dia di dalam melaksanakan puasa qadha tersebut dia putus di tengah siang tanpa udzur. Tadi sudah kita sebutkan kewajibannya adalah beristighfar, bertaubat kepada Allah. Lalu apakah ada kewajiban dia mengqadha puasa qadha yang dia batalkan? Mayoritas para ulama menyatakan qadha yang dia batalkan itu harus dia qadha. Qadha yang dia batalkan itu harus diqadha. Ini pendapat mayoritas para ulama. Namun tidak ada kewajiban dia membayar kafarah. Nah, tidak perlu membayar fidyah. Wallahu a'lam. Kemudian kalau masalah yang berikutnya adalah kalau orang yang berpuasa dengan puasa sunnah, kemudian di tengah puasa sunnahnya itu dia batalkan puasanya, apakah dia mempunyai kewajiban untuk mengqadha? Tidak tahu. Makanya jangan main-main. Apa yang kamu tertawakan? Jangan guyon. Kenapa sedang belajar suka guyon? Antum sudah berapa kali anda lihat? Sudah berapa kali ditegur? Iya kan? Di tengah pelajaran jangan guyon. Apa yang dijadikan tertawaan itu apa? Yang diguyonkan itu apa? Belajar itu yang serius. Barakallahu fiik. Antum kan bukan anak kecil lagi. Sehingga enggak perlu menggunakan kekerasan. Katanya orang Arab, al-labib yafhamu bil isyarah. Orang pintar itu dia paham kalau dengan isyarat saja sudah cukup dia paham, ngerti. Enggak perlu digunakan kekerasan. Ya. Al-labib yafhamu bil isyarah. Nah. Al-ahmaq yuqra'u bil asa wal labibu yafhamu bil isyarah. Orang dungu itu yang perlu dengan kekerasan sehingga dia baru paham. Yuqra'u bil asa, perlu pakai tongkat dulu dipukul. Itu orang dungu. Mau antum diperlakukan seperti orang dungu? Enggak. Ya, kalau anda cerdas, kalau kita orang yang pintar, cukup dengan isyarah. Sudah paham, sudah ngerti, enggak perlu diulang-ulangi peringatannya. Bagaimana kalau puasa itu adalah puasa sunnah, lalu dia batalkan di tengah siang? Apakah dia mempunyai kewajiban qadha? Misalnya puasa Senin Kemis, ternyata di tengah siang dia kepingin makan, terus dia makan aja tanpa udzur. Dia mengqadha atau tidak? Dalam hal ini, puasa yang sunnah, ya, tentu disunnahkan bagi dia untuk menyempurnakan puasanya. Kalau dia berbuka di tengah siang, tidak menyempurnakan puasanya, ya enggak ada qadha. Karena puasanya adalah puasa yang sunnah. Nah, apakah ada uzur atau tidak ada uzur? Kalau dia berbuka di tengah siang, tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Tapi yang afdal tentunya adalah dia menyempurnakan puasanya, ya, sampai terbenamnya matahari. Disebutkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau dia ingin mengqadha puasa sunnah yang dia tinggalkan tadi, yang dia berbuka di tengah siang, maka juga tidak mengapa. Ya ini, ya walaupun qadanya juga tidak wajib, karena puasanya bukan puasa yang wajib. Ini pendapat Asy-Syafi'iyah, disebutkan sebagai mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz dan juga Syekh bin Utsaimin rahimahumullah. Misalnya, dia puasa Senin Kamis di tengah siang, di puasa hari Senin dia buka. Tadi kan sudah kita katakan bahwa enggak wajib dia untuk mengqadha karena puasanya hanya puasa sunnah. Tapi kalau dia ingin mengqadha, ya sunnah juga untuk dia mengqadha, disunnahkan juga. Karena ini puasanya adalah puasa sunnah, enggak wajib. Ya, tapi kalau dia mengqadha ya sunnah, hukumnya juga sunnah. Ini yang dikuatkan oleh ini adalah mazhab Syafi'iyah dan Al-Hanabilah yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz dan juga Syekh bin Utsaimin serta fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah. Nah, dalilnya apa? Hadis Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah pernah berkata dalam riwayat Muslim, "Dakhala 'alayya an-nabiyyu sallallahu 'alaihi wasallam." Masuk kepadaku Nabi sallallahu 'alaihi wasallam menemuiku. "Dzata yaumin," pada suatu hari. "Faqala, hal 'indakum min syai'?" Lalu beliau bertanya, "Adakah kalian mempunyai suatu makanan?" "Qulna la." Kami menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah." "Qala fa inni idzan shaim." Kalau begitu aku sekarang berpuasa. "Tsumma atana yauman akhar." Lalu beliau datang kepada kami di hari yang lain. "Faqulna ya Rasulullah, uhdiyalana hisun." "Ya Rasulullah, telah dihadiahkan kepada kami hais." Hais itu adalah korma yang diaduk atau dicampurkan dengan minyak samin dan juga keju atau susu yang sudah dibekukan. "Faqala arinihi," kata Nabi, "perlihatkan kepadaku." "Falaqad asbahtu sha'iman," karena di pagi hari aku telah berpuasa, kata beliau. Fa'akala, lalu Nabi memakannya. Artinya kalau puasa sunnah boleh saja dia batalkan. Ya. Dan tidak disebutkan di dalam hadis beliau mengqadanya, berarti tidak wajib untuk mengqadanya. Tapi kalau ingin mengqadanya, ya sunnah juga. Misalnya Senin dia tadi batalkan, lalu Selasa dia qadha. Ya sunnah juga. Puasa apa? Antum puasa apa hari Selasa? Sunnahnya kan hari Senin Kemis. Kok Selasa antum puasa? Antum kan juga enggak puasa Daud. Iya, ini puasa qadha hari Senin kemarin ana batal. Hukumnya apa? Masalah yang terakhir dalam masalah al-qadha yang ingin kita bahas, bahwasanya orang-orang kafir tidak wajib untuk mengqadha puasa yang pernah dia tinggalkan sebelum dia masuk Islam, di zaman dia masih kafir. Ya, ini masalah yang jelas, tidak ada perbedaan pendapat. Ya, misalnya selama 20 tahun setelah baligh dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu dia masuk ke dalam Islam, ketika dia masuk ke dalam Islam, apakah dia harus mengqadha puasa yang dia tinggalkan dari puasa Ramadan di masa kekafirannya? Jawabannya tidak. Ya. Tapi sekarang bagaimana seorang muslim yang meninggalkan puasa Ramadan karena malas atau karena mengabaikan kewajiban puasa Ramadan beberapa tahun lamanya, setelah itu dia sadar, bertaubat kepada Allah, dia hijrah, dia menjadi seorang muslim yang taat, apakah setelah dia bertaubat dia harus mengqadha puasa yang pernah dia tinggalkan selama sekian tahun itu? Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Di sini para ulama khilaf. Di antara para ulama ada yang mengatakan wajib atasnya untuk mengqadha. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini kesepakatan di kalangan para ulama, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Nah, dan ini juga fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz dan fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah. Dan juga disebutkan sebagai mazhab imam yang empat. Mazhab Imam Ahmad, Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Pendapat yang kedua, tidak wajib atasnya qadha. Ini pendapat Az-Zahiriyah. Ya, mazhab Az-Zahiriyah. Ya, ulama-ulama yang mengikuti Daud Az-Zahiri. Nah, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga oleh Syekh bin Utsaimin rahimahumullahu taala. Ya, ini pendapat memang sama-sama kuat. Dan masing-masing ada ulama-ulama besar yang menguatkannya. Taib. Tapi yang jelas wallahu a'lam, saya cenderung kepada yang mengatakan bahwa tidak wajib dia untuk mengqadha. Kenapa? Karena setiap ibadah itu ada waktunya. Kalau seorang sudah meninggalkan ibadah tersebut dengan sengaja lewat dari waktunya, ya kewajiban dia hanya bertaubat kepada Allah. Waktunya sudah lewat. Sehingga tidak ada lagi kewajiban dia untuk mengqadha, karena dia meninggalkannya dengan sengaja, malas, mengabaikan, bukan karena uzur. Nah, maka kewajibannya adalah mengqadha. Maka kewajibannya bertaubat kepada Allah dan tidak ada kewajiban mengqadha. Sudah, jangan dia ulangi, itu saja. Nah, sebab di dalam Al-Quran yang mempunyai kewajiban qadha adalah orang yang meninggalkannya karena uzur. Orang sakit, orang yang apa namanya, safar, wanita yang haid, ya. Demikian pula yang menyusui, wanita yang menyusui ataupun yang hamil. Ini karena ada uzur. Ada kewajibannya di dalam syariat untuk mengqadha. Yang meninggalkannya dengan sengaja, enggak ada qadha. Dia dosa besar, kewajiban dia apa? Bertaubat, jangan dia ulangi. Nah, ini yang kuat insyaallah, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam dan juga oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, dan seingat saya juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam Tamamul Minnah. Wallahu a'lam. Nah, di sini ada pertanyaan. Apabila ada seseorang yang melakukan puasa qadha Ramadan dan dia bertemu di rumah tetangga, kemudian dia bertamu ke rumah tetangga, lalu si pemilik rumah menyuguhi makanan, apakah dia harus membatalkan puasanya? Kalau qadha Ramadan enggak boleh dia batalkan karena ini wajib. Iya. Hukumnya sama seperti puasa Ramadan. Orang berpuasa di bulan suci Ramadan, datang ke rumah seseorang bertamu, lalu orang itu menyodorkan makanan, silahkan makan. Antum makan? Kan enggak. Justru orang itu dimarahi. Kamu nih gimana sih, bulan Ramadan loh ini, kok nyuguhi makanan? Kamu enggak puasa ya? Gitu. Nah, yang qadha juga sama. Yang qadha sama. Ya, karena hukumnya sama seperti puasa Ramadan, enggak boleh dia batalkan tanpa uzur. Ya, enggak boleh dia batalkan tanpa uzur. Yang boleh dia batalkan kalau puasanya tersebut adalah puasa sunnah, puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, atau puasa 3 hari pada setiap bulannya. Kalau puasanya puasa sunnah, maka dia dahulukan untuk memakan makanan tuan rumah. Ya, dalam rangka menjaga perasaan saudaranya. Ini lebih penting daripada dia melaksanakan ibadah yang bersifat pribadi. Baik. Ya Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz. Wa anta kadzalik. Ustaz, ana ingin bertanya, apakah saya mempunyai apabila saya mempunyai ayah yang sudah tidak mampu puasa, namun beliau mempunyai hutang puasa nazar, mana yang lebih afdal, membayar fidyah atau saya berpuasa untuk melunasi hutang puasa nazar ayah saya? Memang kalau dikiaskan kepada puasa Ramadan, ya tentunya membayar fidyah. Ya, tentunya membayar fidyah. Karena di dalam Al-Quran, bagi orang yang tidak mampu, berat untuk berpuasa Ramadan dari orang tua yang sudah tua renta, maka dia membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Anda mempuasakan ayah Anda yang tidak mampu berpuasa kalau dia meninggal dunia dalam keadaan punya hutang puasa. Tapi ini masih hidup orangnya. Kalau dia masih hidup, ya bayar fidyah. Nanti kapan-kapan kalau seandainya ternyata ayah Anda kuat gitu untuk berpuasa, diberi kesehatan lagi oleh Allah, ya semangat dia, dah nduk tak puasa lain. Ya udah, enggak apa-apa, dia puasa bayar hutang nazarnya, kapan dia mampu. Kalau memang Allah takdirkan seperti itu. Kalau enggak, yang penting sudah dibayarkan fidyahnya. Nah, ini kalau dikiaskan kepada puasa Ramadan. Tapi saya kira, wallahu a'lam barakallahu fikum, saya teringat sekarang bahwa orang yang tidak jadi melaksanakan nazarnya adalah membayar kafarah, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafaratu nadhrin kafaratu yamin. Kafarahnya orang bernadar adalah seperti kafarah sumpah. Nah, ini kembali lagi, kafarah sumpah itu puasa 3 hari berturut-turut. Sementara orang ini tidak bisa melaksanakan puasa nazarnya karena dia memang gak mampu untuk berpuasa. Jadi kalaupun kita pindah kepada puasa sumpah, ya, kafarah sumpah itu kan puasa 3 hari berturut-turut. Ya kembali lagi, orang dia gak mampu puasa gimana? Ya. Nah, dia gak mampu puasa karena sudah tua renta, maka dalam keadaan yang seperti ini, wallahu a'lam, mungkin hukumnya adalah kalau ingin dikiaskan kepada puasa Ramadan yang juga wajib, yaitu dia membayar fidyah, ya, membayar fidyah dengan memberi makan setiap harinya seorang miskin, wallahu a'lam. Nah, bagaimana bila yang meninggal punya nazar tapi tidak diketahui bahwa dia punya nazar puasa? Sebelum meninggal tidak memberitahu kepada yang lain. Bagaimana bila yang meninggal punya nazar, tapi tidak diketahui bahwa dia punya nazar puasa? Nah, terus nih, enggak diketahui. Iya kan? Enggak tahu terus gimana? Nah, ya kalau misalnya kita dapat mencari tahu, ya, kemudian kita tunaikan nazarnya, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak ada jalan untuk bisa kita tahu apa nazarnya, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan suatu diri kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, wallahu a'lam. Baik, jadi enggak ada kewajiban apa-apa atau tidak ada yang bisa kita laksanakan karena kita enggak tahu. Ada pertanyaan lain? Masih ada pertanyaan tentang qadha? Sudah masuk zuhur ini. Lupa jumlah hari. Dia ambil apa yang paling kuat di dalam praduga hatinya. Jadi mengambil ala ghalabati dhon. Kira-kira dalam praduga kuat yang ada di hatinya berapa kali? Nah, karena dalam hal yang seperti ini, ghalabati dhon, praduga kuat itu bisa menjadi landasan. Nah, barakallahu fi. Qadha saja. Wanita hamil dan menyusui cukup baginya qadha tanpa harus membayar fidyah. Nah, itu yang paling sahih dari pendapat para ulama. Allah. Sekarang ada juga masalah begini. Kalau bagaimana hukumnya kalau ada orang tua yang sakit? Ya, karena dia sudah tua renta. Atau gini, ada orang tua yang sudah tua renta dan gak mampu untuk berpuasa. Atau orang sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Boleh gak walinya mempuasakannya? Kita punya orang tua sudah tua renta gak mampu berpuasa. Udah, saya saja yang mempuasakan. Bisa gak? Atau orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhan sakitnya, dipuasakan oleh walinya yang masih hidup. Dalam keadaan si yang sakit juga masih hidup. Jawabannya tidak boleh. Ya. Karena orang yang tua renta dan tidak mampu untuk berpuasa dan orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, tidak ada kewajiban untuknya berpuasa dan tidak pula mengqadha'nya. Kewajibannya adalah membayar fidyah. Kalau toh seandainya dia masih hidup, ya tetap membayar fidyah, dikeluarkan fidyahnya. Kalau dia meninggal dunia sebelum dibayarkan fidyahnya, ahli warisnya yang membayarkan fidyahnya dari harta warisan yang dia tinggalkan. Nah, jadi gak boleh dipuasakan oleh walinya dalam keadaan dia masih hidup. Oh, dia gak punya kewajiban puasa kok. Dan juga tidak punya kewajiban mengqadha. Kewajibannya adalah membayar fidyah. Ini pendapat mazhab kebanyakan para ulama, mayoritas para ulama. Ya. Nah, jadi tidak dipuasakan ya, tidak boleh dipuasakan oleh walinya dalam keadaan dia masih hidup, karena kewajibannya adalah membayar fidyah. Kalau dia meninggal dunia sebelum dibayarkan fidyahnya, dikeluarkan fidyahnya dari harta warisan. Sebelum harta warisan tersebut dibagi oleh ahli waris. Baik, bagaimana kalau orang punya kafarah puasa, hutang puasa kafarah karena dulu batal sebab dia melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan. Kafaratu jima namanya. Sebelum dia membayarnya, sebelum dia menunaikannya, dia meninggal dunia. Maka diganti oleh walinya. Walinya yang mempuasakannya. Ya, walinya yang mempuasakannya. Ini fatwa Al-Lajnah Da'imah. Nah, wallahu a'lam. Mungkin itu saja dulu, karena kita sudah masuk waktu zuhur. Ya, sudah masuk waktu zuhur ya. Nah, wallahu a'lam bissawab, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.